Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh qala Allahu ta'ala fi kitabihi al-karim ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar a'adzanallahu wa iyyakum jami'an minan nar ayuhan nas ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama kali marilah kita senantiasa memuji Allah subhanahu wa ta'ala, senantiasa bersyukur kepada Allah atas berbagai macam limpahan nikmatnya yang telah Allah berikan kepada kita, pertolongannya, hidayahnya, sehingga dengan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala semata kita bisa menjalankan apa yang diperintahkan dari Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Akhwati fiddin, ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita pada kitab Al-Usulus Sittah, 6 prinsip terpenting di dalam agama Islam, perlu kita ingat bahwasanya saat ini kita berada di salah satu bulan dari bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita juga berada di hari-hari yang mulia, hari-hari yang sangat mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-36. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan inna iddata syuhuri indallahi 12 sahara fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dhalika dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya yang namanya iddata syuhur, bilangan bulan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, atau hitungan bulan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, itu ada 12 bulan yang telah Allah tetapkan di dalam kitabnya semenjak Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit-langit dan bumi. Minha diantaranya arba'atun hurum, ada 4 bulan yang disebut dengan bulan-bulan mulia, yang disebut dengan bulan-bulan haram. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan zalika dinul qayyim, itu adalah merupakan agama yang lurus. Fala tazlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian mendolimi diri-diri kalian bulan-bulan mulia, berbuat zalim kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan kemaksiatan. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya, kata beliau, fala tadzlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian mendzalimi pada bulan-bulan tersebut, pada bulan-bulan haram tersebut, diri-diri kalian. Ai fi hadhil ashhur al muharramah, yaitu pada bulan-bulan yang mulia tersebut. Li annaha aqidun wa ablaghu fil ithmi min ghairiha, dikarenakan perbuatan kemaksiatan kezaliman yang dilakukan pada bulan-bulan haram, ablagh fil ithmi, yaitu dosanya sangat besar, dosanya lebih besar dibandingkan pada kemaksiatan di bulan-bulan selain bulan haram. Begitu juga dijelaskan oleh Al-Imam Qatadah rahimahullah tatkala menjelaskan firman Allah subhanahu wa ta'ala, fala tazlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian mendzalimi diri-diri kalian. Kata beliau, an-nadzulma fil ashhuril haram a'zamu khati'atan wa wizra, sesungguhnya perbuatan kezaliman, sesungguhnya yang namanya adzulmu, suatu kezaliman, suatu kemaksiatan, dosa pada bulan-bulan haram, a'zamu khati'atan wa wizran, merupakan kesalahan yang sangat besar dan juga merupakan dosa yang sangat besar. Adapun yang dimaksud dengan bulan-bulan haram yang kita diperintahkan untuk memuliakan dengan melakukan amalan-amalan salihat dan menjauhi perbuatan kezaliman, kemaksiatan, perbuatan-perbuatan dosa, adalah 4 bulan yang disebutkan di dalam hadisnya Abi Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, wal Muharram, wa Rajab. Itulah yang disebut dengan bulan-bulan haram. Yang pertama bulan Dzulqa'dah yang kita telah melewatinya. Yang kedua adalah bulan Dzulhijjah yang saat ini kita berada di dalamnya. Kemudian bulan Muharram dan bulan Rajab. Itulah yang disebut dengan bulan-bulan haram yang kita diperintahkan untuk memuliakan dengan amalan-amalan salihat dan menjauhi berbagai macam bentuk al-ma'asi. Ayuhan nas, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian saat ini pula kita berada di hari-hari yang mulia, yaitu hari 10 pertama di bulan Dzulhijjah, yang amalan sangat atau amalan-amalan salihat sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan di dalam hadisnya Abdullah ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhu maqal, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayamil 'ashr. Qalu walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah. Qala walal jihadu fi sabilillah. illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari-hari yang amalan saleh di dalamnya sangat disukai oleh Allah, sangat dicintai oleh Allah dibandingkan 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Artinya amalan-amalan salihat, amalan kebaikan yang dilakukan pada 10 pertama bulan Dzulhijjah, ahabbu ilallah, sangat dicintai oleh Allah. Sehingga mereka para sahabat ada yang bertanya, walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah, bukanlah jihad di jalan Allah wahai Rasul. Artinya, bukankah amalan yang sangat dicintai oleh Allah itu jihad di jalan Allah wahai Rasul? Kata Nabi, tidak pula jihad di jalan Allah, illa rajulun, kecuali seorang yang dia keluar dari rumahnya berjihad di jalan Allah binafsihi, dengan jiwanya dan hartanya, dan tidak ada yang kembali sedikit pun. Artinya dia terbunuh di medan jihad, kemudian hartanya dirampas oleh orang-orang kafir. Inilah diantara keutamaan 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Lebih dipertegas lagi di dalam hadisnya Abdullah ibni Umar radhiyallahu taala anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin a'zamu indallahi wa la ahabbu ilaihi al-'amalu salihu fihinna min hadhihi al-ayami al-'ashr, fa'akthiru fihinna min at-tahlili wat-takbiri wat-tahmid. Tidak ada hari-hari yang sangat agung di sisi Allah dibandingkan 10 pertama bulan Dzulhijjah. Tidak ada amalan yang sangat dicintai oleh Allah dibandingkan 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'akthiru, maka perbanyaklah oleh kalian pada hari-hari tersebut, yaitu 10 pertama bulan Dzulhijjah, perbanyaklah untuk melakukan membaca kalimat tahlil, kalimat la ilaha illallah, kalimat takbir, dan juga kalimat at-tahmid. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka tatkala Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita bertemu dengan hari-hari yang mulia di bulan yang mulia pula, maka gunakanlah kesempatan tersebut sebaik mungkin untuk benar-benar taqarrub ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita gunakan sebaik mungkin untuk menjaga diri, jangan sampai mendzalimi diri-diri kita dengan melakukan perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Dan jangan sampai menjadi orang yang ghaflah, orang yang lalai, yang tidak memiliki ihtimam, tidak memiliki perhatian dengan hari-hari yang mulia tersebut. Dijelaskan oleh Al-Imam Muhammad Ibn Utsaimin rahimahullah. Kata beliau, al-amalu salihu fi ayyami asri dhil hijjah wa min dhalika as-sawm ahabu ilallah min al-amali salih fi asri al-awakhiri min al-ramadhan. Amalan salih, amalan kebaikan yang dilakukan 10 pertama bulan Dzulhijjah itu lebih dicintai oleh Allah, lebih disukai oleh Allah dibandingkan amalan saleh pada 10 terakhir di bulan Ramadan. Perkara yang ma'lum, yang sudah kita ketahui bersama, bahwasannya yang namanya amalan salih pada 10 terakhir bulan Ramadhan merupakan sangat mulia. Akan tetapi 10 pertama bulan Dzulhijjah, kata beliau rahimahullah, amalan salih itu lebih dicintai oleh Allah dibandingkan amalan-amalan kebaikan 10 terakhir bulan Ramadhan. Wa ma'a dzalik, bersamaan dengan itu, kata Syekh, fal ayyamul asru min Dzulhijjah annasu fi ghaflatin anha. Bersamaan dengan itu, pada hari-hari 10 pertama bulan Dzulhijjah, kebanyakan manusia itu kurang perhatian. Kebanyakan manusia itu lalai, tidak memiliki ihtimam, tidak memiliki perhatian. Barakallahu fikum. Sehingga tamurun nasu ala adatihim la tajidu ziyadatan fi qiraatil qur'ani wal ibadatil ukhra. Sehingga manusia melewati 10 pertama bulan Dzulhijjah ala adatihim, seperti kebiasaan mereka sebelumnya. Tidak ada peningkatan dari sisi membaca Al-Qur'annya. Tidak ada pula peningkatan dari sisi melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Sungguh, ini perkara atau hal yang seperti ini merupakan perkara yang sangat merugi. Tatkala melewati hari-hari yang mulia, di bulan yang mulia, yang amalan saleh ahabu ilallah, sangat dicintai oleh Allah, tapi dia melewatinya ala adatihim, seperti biasanya saja. Tidak ada perbedaan. Bahkan takbir yang diperintahkan oleh Nabi SAW, sebagian manusia pun merasa enggan. Ayuhannas, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah kita gunakan sebaik mungkin kesempatan yang Allah berikan kepada kita bertemu dengan hari-hari yang mulia, di bulan yang mulia, yang amalan-amalan salihat sangat disukai oleh Allah. Gunakan kesempatan tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan amal ibadah yang kita mampu, dengan amal ibadah yang kita bisa, sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini sebagai mukadimah sebelum kita memasuki pembahasan kita pada kitab Al-Usulus Sittah. Kita mengingat bahwasanya saat ini kita berada di hari-hari yang mulia, yang amalan saleh sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani wa akhwati fi din rahimani wa rahimakumullah. Kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita pada kitab Al-Usulus Sittah. 6 pondasi terpenting di dalam agama Islam yang wajib untuk diketahuinya. Kita masuk al-aslu rabi', prinsip yang keempat. Setelah kita melewati 3 prinsip. Prinsip yang pertama yaitu al-ikhlas, yaitu mengikhlaskan seluruh bentuk ibadah lillah, wa tarku syirkiyat, dan meninggalkan perbuatan-perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan prinsip terpenting, karena inilah inti diutusnya para nabi dan para rasul alaihimussalatu wassalam, mengajak manusia untuk beribadah semata-mata hanya kepada Allah, dan menjauhi at-tahut, peribadatan-peribadatan selain Allah, menjauhi syirkiat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka itu diperintah oleh Allah kecuali supaya mereka beribadah hanya kepada Allah, mengikhlaskan seluruh jenis peribadatan-peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian prinsip yang kedua adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk bersatu di dalam beragama, yaitu bersatu di atas al-haq, wa naha 'anit tafarruqi fihi, dan Allah melarang untuk berselisih. Di antara sebab yang memunculkan ikhtilaf, perselisihan itu adalah karena tarkul kitabi was sunnah, meninggalkan ajaran yang datang dari Al-Qur'an dan ajaran yang datang dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-59, kata Allah Subhanahu wa taala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Apabila kalian berselisih fi syai'in dalam suatu urusan, dalam suatu perkara, farudduhu, maka kembalikanlah perselisihan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian prinsip yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kata beliau, anna min tamamil ijtima' as-sam'a wa ta'ata liman ta'ammara alaina walau kana abdan habasyya. Sesungguhnya di antara bentuk kesempurnaan di dalam ijtima' persatuan adalah diperintahkannya as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat kepada penguasa yang mengurusi urusan kita, walau kana, walaupun penguasa tersebut adalah abdan habasyya, seorang budak dari Habasyah. Kalau dia sudah diangkat menjadi seorang pemimpin, maka wajib untuk as-sam'u, mendengar, wa ta'ah, dan mentaatinya dalam perkara yang ma'ruf. Barakallahu fikum. Kita masuk al-aslur rabi', prinsip yang keempat. Apa itu prinsip yang keempat? Qala al-alamah al-mujaddid Fadilatul Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullah. Prinsip yang keempat adalah bayanul ilmi wal ulama wal fiqhi wal fuqaha wa bayanu man tashabbaha bihim wa laysa minhum. Penjelasan tentang ilmu dan ulama, fikih dan fuqaha, fikih dan ahli fikihnya, wa bayanu, dan penjelasan man tashabbaha bihim, orang yang menyerupai mereka, menyerupai ahlul ilmi, menyerupai ulama, wa laysa minhum, akan tetapi bukan bagian dari mereka, yaitu dari kalangan mubtadi'in, dari kalangan ahlul bid'ah yang ingin menyebarkan kerancuan di tengah-tengah kaum muslimin. Barakallahu fikum. dijelaskan oleh Al-Imam Fadilatul Syekh Dr. Saleh Fauzan Hafidhahullah Ta'ala. Kata beliau, hadza aslun azim, ini merupakan pokok atau prinsip yang sangat-sangat besar, yang artinya seorang mukmin hendaknya benar-benar memahami dan mengamalkannya. Wa huwa bayanul muradi bil ilmi, yaitu penjelasan apa yang dimaksud dengan ilmu. Barakallahu fikum. Disebutkan oleh beliau rahimahullah, wa huwa annal ilma huwa al-ilmu syar'i al-mabniyu ala kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasannya yang dimaksud ilmu di sini adalah ilmu syar'i, ilmu syariat, ilmu yang dibangun di atas al-kitab wa sunnah. Ilmu yang dibangun di atas al-kitab wa sunnah, hadza huwal ilmu nafi', inilah yang disebut ilmu yang nafi', yang kita diperintahkan untuk mempelajarinya. Yang Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, fa'lam, pelajarilah, annahu la ilaha illallah. Perintah belajar di dalam ayat ini adalah mempelajari ilmu syar'i yang dibangun di atas Al-Kitab wa Sunnah. Yang Nabi SAW menyebutkan, talabul ilmi faridah ala kulli muslim, bahwasannya mencari ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Ya. Jadi kalau ada penyebutan ilmu, yang dimaksud ilmu di sini adalah ilmu yang datang dari Al-Kitab wa Sunnah. Ama ulumud dunya min al-hirfi wa sana'at wa tibbi wa ghairi dhalik, hadhihi la yutlaqu 'alayha al-'ilmu biduni qaidin. Adapun ilmu-ilmu dunia, seperti ilmu pekerjaan, ilmu perindustrian, ilmu kedokteran, dan yang lainnya, maka ini tidak boleh disebut ilmu secara mutlak. Hanya sekedar disebut ilmu, itu enggak boleh. Harus didatangkan kaitnya. Kaitnya itu artinya pengaitnya. Contohnya ilmu kedokteran, ilmu perindustrian, ilmu ekonomi, dan yang lainnya. Kalau disebutkan secara mutlak penyebutan ilmu, maka yang dimaksud adalah ilmu syar'i. Sehingga kalau ada perintah wajib bagi kalian mempelajari ilmu, ketahuilah yang dimaksud itu adalah ilmu syar'i. Ikhwani wa akhwati fi din rahimani wa rahimakumullah, ilmu al-kitab wa sunnah, yaitu ilmu syar'i, adalah ilmu yang Allah turunkan kepada hambanya, yang Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan fadha'il, keutamaan-keutamaan orang yang memiliki ilmu syar'i. Di antara wa min fadha'il, di antara keutamaan ilmu syar'i, ilmu yang dibangun di atas al-kitab wa sunnah, minha di antaranya, anallaha yarfa'u ahlal ilmi fil akhirati wa fid dunya, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat ahlul ilmi, orang yang berilmu, saat di dunia maupun saat di akhirat nanti. Fa innallaha yarfa'uhum darajatin bihasabi maqamu bihi minad da'wati ilallahi wal amali bima amilu. Maka sesungguhnya Allah yarfa'uhum, akan mengangkat mereka, akan mengangkat kedudukan para ulama, akan mengangkat derajat mereka sesuai yang mereka kerjakan di dalam dakwahnya, sesuai yang mereka amalkan dari ilmu yang mereka miliki. Di dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11, Allah menyatakan yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu darajat, beberapa derajat di atas orang-orang yang beriman. Ayuhannas masiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini di antara keutamaan ilmu. Sebab seorang diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kata beliau, wa minha, di antara keutamaan ilmu, annahu irthun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Perlu diketahui, ilmu itu adalah merupakan warisannya para nabi. Dikarenakan nabi mereka tidak mewariskan untuk umatnya, untuk pengikutnya, dinar wala dirham. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih, Nabi SAW menyatakan innal anbiya'a lam yurithu dinaran wala dirhama, innama warathul ilma, faman akhadahu akhadha bihadwil wafir. Sesungguhnya para nabi mereka tidak mewariskan untuk umatnya dinar wala dirham, tidak mewariskan untuk umatnya ini dinar wala dirham. Innama warathul ilma, hanya saja mereka para nabi mewariskan untuk umatnya itu ilmu. Sehingga barang siapa yang dia mengambilnya, mau mempelajari ilmu yang datang dari Nabi SAW, maka berarti dia telah mengambil bagian warisan yang banyak. Inilah ilmu syar'i, ilmu yang datang dari Alkitab was Sunnah, merupakan warisannya para Nabi alaihimus salatu wassalam. Wa minha, di antara keutamaan ilmu syar'i, annahu mimma yabqa lil insani ba'da mamatihi, wa qad thabata fil hadithi anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza matal 'abdu inqata'a amaluhu illa min thalath, shadaqatun jariyah aw ilmun yuntafa'u bih aw waladun salihun. Ilmu di antara keutamaannya, kata Syekh, merupakan sesuatu yang yabqa, terus ada, terus mengalir pahalanya, ba'da mamatihi, walaupun dia itu sudah meninggal dunia, walaupun orang itu sudah berada di alam barzakh. Sehingga disebutkan di dalam sebuah hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata al-'abdu, apabila seorang hamba itu meninggal dunia, in qata'a amaluhu, sungguh telah terputus amalan-amalan orang tersebut, illa min thalas, kecuali tiga amalan yang terus mengalir pahalanya." Apa itu? Yang pertama, shadaqatun jariyah. Yang pertama, yang pahalanya akan terus mengalir, walaupun dia sudah meninggal, walaupun dia sudah berada di alam barzakh. tapi pahalanya akan terus mengalir adalah shadaqatun jariyah. Yang kedua, al-ilmun yuntafa'u bih. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang datang dari Al-Kitab As-Sunnah. Dan yang ketiga, awaladun salihun yad'u lahu. Anak yang saleh yang terus mendoakan kepada kedua orang tuanya. Inilah yang akan terus mengalir pahalanya barakallahu fikum, walaupun seorang hamba itu telah meninggal dunia. Yang pertama adalah shadaqatun jariyah. Dijelaskan oleh para ulama, di antara bentuk shadaqatun jariyah adalah ta'limun nas, mengajari manusia, mengajarkan ilmu kepada manusia. Yang kedua adalah ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah anak yang saleh. Kemudian di antara keutamaannya pula disebutkan oleh Syekh, wa minha annal ilma nurun yastadi'u bihil abdu faya'rifu kaifa ya'budu rabbahu wa kaifa yu'amilu ghairahu fayakunu masiratuhu fi dhalika ala ilmin wa basyirah. Bahwasanya yang namanya ilmu adalah cahaya, nur yang akan menerangi seorang hamba sehingga dia mengetahui bagaimana beribadah kepada Rabbnya. Dia ngerti bagaimana beribadah kepada Allah dan bagaimana bermuamalah dengan yang lainnya, sehingga dia benar-benar berjalan di atas ilmu dan di atas cahaya basyirah, tidak di atas kegelapan. Sehingga di antara tujuan Allah mengutus nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah untuk mengeluarkan manusia, yukhrijuhum minadzulumati ilan nur, mengeluarkan manusia dari berbagai macam kegelapan dari menuju cahaya. Di antaranya adalah ajahlu, kegelapan. Kejahilan itu adalah suatu kegelapan. Dia mau beribadah kepada Allah, tidak tahu bagaimana ibadah yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Kemudian yang berikutnya, anal alima nurun yahtadi bihin nasu fi umuri dinihim wa dunyahum. Bahwasanya al-alim, orang yang berilmu, itu juga merupakan cahaya yang akan menunjukkan manusia dengan ilmunya kepada urusan-urusan agama mereka dan urusan-urusan dunia mereka. Ini al-alim, orang yang berilmu. Wala yakhfa ala katsirin minan nas, maka bukan perkara yang tersembunyi lagi, bukan perkara yang samar lagi bagi kebanyakan manusia, tentang kisah rajulil ladzi min bani Israil, tentang kisah seorang dari bani Israil, qatala tis'an wa tis'ina nafsan, seorang yang membunuh 99 jiwa. Fasa'ala rajulan abidan, maka orang tersebut pun bertanya kepada seorang yang abidan, yang ahli ibadah, semangat menjalankan ibadah tapi kurang ilmunya. Dia bertanya, hal lahu min taubah, apa baginya bisa bertobat? Karena dia telah membunuh 99 jiwa. Faka'annal abida ista'zamal amru, maka si abid tadi ahlul ibadah mendengar yang seperti itu, ini adalah perkara yang sangat besar, tidak mungkin diampuni oleh Allah, sehingga dia mengatakan faqalala, tidak bisa bertaubat karena terlalu banyak jiwa yang dibunuh, 199. Faqatalahu sa'ilu fa atamma bihil mi'ah, maka akhirnya pun dia, orang yang bertanya, membunuh si abid tadi, ahli ibadah tadi, sehingga dia pun genap membunuh 100 jiwa. Tsumma dzahaba ila alimin, kemudian setelah itu dia pergi menuju seorang yang alim, orang yang berilmu. Fasa'alahu, dia pun bertanya, fa akhbarahu anna lahu taubah. Dia bertanya dan dia pun menjawab bahwasanya ada baginya taubat, pintu taubat itu maftuh. Wa annahu la syai'a yahulu bainahu wa baina taubah. Tidak ada sesuatu yang bisa menghalangi, menutupi antara diri dia dengan taubat. Artinya bisa walaupun sudah membunuh 100 jiwa, asalkan mau bertobat dengan taubatan nasuha. Summa dalahu ala baladin ahlihi salihun liyakhruja ilaihi wa kharaja fa'atahu al-maut fi athna'it tariq. Kemudian alim tadi, orang yang berilmu tadi, dia menunjukkan ke suatu negeri yang penduduknya itu salihun, yang penduduknya itu saleh. Kemudian orang tersebut pun keluar menuju negeri yang ditunjukkan oleh si alim tadi. Fa'atahul maut, kemudian datang kepada orang tersebut al maut, kematian, fi athna tariq, di pertengahan jalan. Ya, kisah ini barakallahu fikum sangat masyhur. Tapi syahid yang bisa kita petik di sini bagaimana keadaan al abid, orang yang rajin beribadah tapi tidak memiliki ilmu, dengan seorang yang alim. Orang yang berilmu akan memberikan penerangan kepada manusia. Tatkala seorang menganggap dirinya telah sangat-sangat kotor karena banyak bermaksiat, membunuh 99 jiwa, ingin bertobat tapi bingung, ya, maka orang yang berilmu bisa memberikan solusi dengan tepat. Bahkan bukan hanya sekedar menjawab boleh dan tidak, tapi juga memberikan solusi yang bisa mendukung seorang untuk melakukan ketaatan. Akhirnya pun diperintahkan untuk menuju suatu negeri yang ahluhu salihun, penduduknya adalah orang-orang yang saleh. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fangzur al-kisata bainal alim wal jahil. Coba kita lihat kisah antara orang yang berilmu dan orang yang jahil. Sungguh sangat jauh. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Idza tabayyana dzalik, apabila engkau telah mengetahui tentang keutamaan ilmu, kata beliau, fala buddha min ma'rifati manhumul ulama haqqa, maka harus engkau mengetahui siapakah ulama yang benar-benar haqqa, yang benar-benar ulama sejati. Karena di sana ada ulama yang mengajak manusia ila abwabi jahannam. Ada ulama yang seperti itu, mengajak manusia kepada pintu-pintu jahanam. Ya, maka kita harus mengerti siapakah mereka ulama yang haqqa. Ya. Hum rabbaniyuna. Mereka adalah ulama rabbaniyun alladzina yurabbuna an-nasa ala syari'ati rabbihim, yang mereka itu mendidik manusia dengan syariat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut ulama haqqa, yang dia benar-benar mendidik, mentarbiyah manusia, ya, mengikuti syariat yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya kata beliau, kita lihat kembali penjelasan oleh Dr. Syekh Saleh Fauzan hafizahullah. Kemudian beliau menyebutkan sara al-ilmul an yutlaqu ala ilmil hirfi wassana'at wa tibba ghairi dhalik. Setelah beliau menjelaskan tentang tingginya dan mulianya kedudukan ilmu Alkitab As-Sunnah, bahkan beliau menjelaskan kalau ada penyebutan ilmu, berarti yang dimaksud adalah ilmu syar'i yang dibangun di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian beliau menjelaskan setelahnya, innama yuqalu sara ilmul an yutlaku ala ilmil hirfi, maka menjadilah saat ini yang dimaksud dengan ilmu adalah ilmu-ilmu dunia, seperti ilmu perdagangan, ilmu kedokteran, dan yang lainnya. Sungguh yang seperti ini perkara yang sangat menyedihkan. Bahkan tatkala di sana ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah bangkit untuk semangat mempelajari ilmu Alkitab was Sunnah, mereka akan menganggapnya itu adalah rajulun gharib, orang yang asing, aneh, ya. Itulah keadaannya. Barakallahu fikum. Kebanyakan manusia menganggap demikian, bahwasanya yang dimaksud dengan ilmu adalah ilmu yang kaitannya dengan ilmu-ilmu dunia. Jadi kalau disebutkan ilmu, ya, yang muncul di benak mereka adalah ilmu tentang dunia, ya. Padahal tidak demikian. Seharusnya ilmu syar'i, kalau digandengkan dengan berikutnya, baru kita bisa menghukumi, oh ini ilmu tib, ilmu kedokteran, berarti dunia, ya. Ini yang terjadi. Ma'anahu qad yakunu jahlan, bersamaan terkadang orang tersebut jahlan, orang yang jahil, yang tidak ngerti. Atali annahu qad ya'tarihi syai'un minal khata'il kathir, atau bisa jadi dia apa, terjatuh ke dalam kesalahan-kesalahan yang sangat banyak. Li annahu majhudun basyariyun, karena ilmu-ilmu dunia adalah ilmu yang diwujudkan oleh manusia. Khilafal ilmi syar'i fa innahu minallah, berbeda dengan ilmu syariat yang itu datangnya dari Allah. Ya. Barakallahu fikum. Ini yang harus kita perhatikan. Jadi yang dimaksud dengan ilmu adalah ilmu syar'i. Ya. Ilmu yang dibangun di atas Alkitab wasunnah. Bukan ilmu-ilmu duniawi. Barakallahu fikum. Kemudian beliau menyebutkan di dalam surat Fatir tentang siapakah mereka ulama itu. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya saja yang memiliki rasa khasyah, takut kepada Allah, dari kalangan hambanya adalah ulama. Jadi ulama mereka adalah orang yang memiliki rasa khasyah, orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka? Wahum ulama usyari, mereka itu adalah ulama syari, alladzina ya'rifuna Allah, yaitu mereka orang ulama yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Kemudian juga beliau menjelaskan dalam bab ini wa bayanu, dan penjelasan man tashabaha bihim, orang yang menyerupai ahlul ilmi, orang yang berilmu, wa laysa minhum, dan bukan dari mereka. Yang dimaukan di sini wallahu a'lam adalah ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah yang mereka berusaha menyerupai orang-orang yang berilmu, tapi bukan dari mereka. Maka dijelaskan oleh Al-Imam Muhammad Ibn Utsaimin, kalamul mu'alif faqa'annahu yushiru ila a'imati ahlil bid'ai al-mudhallin alladhina yalmizuna ahla sunnati bimahum bari'una minhu. Yang dimaksud orang yang menyerupai ahlul ilmi dan bukan dari mereka, yang dimaksud mereka itu adalah ulama ahlul bid'ah, a'immatu min ahlil bid'ai, ulama ahlul bid'ah yang sesat, yang mereka yalmizuna ahla sunnah, yang mereka menuduh ahlu sunnah dengan tuduhan-tuduhan keji, yang ahlu sunnah itu sendiri berlepas diri dari tuduhan-tuduhan tadi. Sering ahlu sunnah ya, dituduh oleh mereka dengan tuduhan-tuduhan yang keji, yang ahlu sunnah itu bari'un minhu, berlepas diri dari tuduhan apa yang dituduhkan oleh mereka. Bahwasanya orang yang mengajak kepada Alkitab Sunnah, mereka akan mengatakan itu orang yang ekstrim, terlalu keras ya. Akan dituduh seperti itu. Tapi fasbiru, bersabarlah. Orang-orang yang telah mendahului kita, mereka telah mendapatkan ujian yang lebih berat dari kita, tapi mereka sabaru, mereka terus bersabar di atas ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka akan menuduh ahlu sunnah dengan tuduhan-tuduhan yang keji, yang mereka ahlu sunnah sendiri bari'una minhu, benar-benar berlepas diri dengan tuduhan yang keji tadi. Kenapa mereka bisa demikian? Bisa menuduh ulama-ulama ahlu sunnah dengan tuduhan yang keji. Tujuannya adalah liyasuddun nasa anil akhdhi bihim minhum. Tujuannya adalah untuk menghalangi manusia supaya tidak mengambil ilmu dari ulama-ulama ahlus sunnah. Sehingga digambarkan dakwah ahlus sunnah itu adalah dakwah yang ekstrim. Dakwah ahlus sunnah adalah dakwahnya teroris, berbagai macam tuduhan-tuduhan yang ahlus sunnah bari'una minhu, berlepas diri darinya. Barakallahu fikum. Hadza irthul ladzina taghaw min qablihim, inilah warisan dari orang-orang yang mereka hulu ya, min qablihim, dari sebelumnya, dari sebelum mereka, itu orang-orang yang hulu, melampaui batas. Wa kadzabur rusula, dan mereka mendustakan para rasul, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kadzalika ma ataladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Dan demikianlah, tidaklah Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kepada mereka min rasul, dari seorang rasul, illa, kecuali mereka orang-orang musyrikin akan menuduh rasul tadi seorang yang sahir ya, seorang yang sahir, tukang sihir, au majnun, atau apa, orang yang gila. Inilah para rasul. Tapi apa yang ada atau apa yang dilakukan oleh para rasul dan para nabi tatkala mendapatkan ujian seperti ini, sabaru, mereka itu apa? Bersabar. Iya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. wa bayanu mantasabaha bihim wa laisa minhum, dan menjelaskan orang-orang yang serupa dengan mereka akan tapi bukan dari mereka. Dijelaskan oleh Dr. Saleh Fauzan hafizahullah, wal maqsudu bayanu mantasabaha bi ahlil ilmi, yang dimaksud di sini adalah menjelaskan orang yang menyerupai ahlul ilmi wa laisa huwa min ahlil ilmi, tapi dia bukan dari ahlul ilmi. Ya. Innama yuhaqqi ahlul ilmi wa yatasabahu bihim. Mereka hanya mengaku-ngaku dirinya ahlul ilmi dan bertasabuh dengan mereka. Padahal wa huwa la yamliku rasyidan minal ilmi, padahal mereka tidak memiliki timbangan ilmu. Ya. Orang yang jahil, ya, yang bodoh. Maka orang yang seperti ini yang dia mengaku dirinya ahlul ilmi, ulama, akan tetapi walaysa minhum, dia pada hakikatnya bukan ulama, maka yang seperti ini wa hadza dararuhu azim, bahayanya sangat-sangat besar. Ala nafsihi wa alal ummah. Ya, bahaya yang sangat besar terhadap dirinya sendiri atau terhadap umat ini. Barakallahu fikum. Kenapa orang yang seperti ini sangat berbahaya? Orang-orang yang mengaku dirinya ahlul ilmi, ulama, tapi bukan ulama. Kenapa sangat berbahaya? Kata beliau, li'annahu yaqulu 'ala Allahi bighairi ilmin wa yudhillu an-nasa bighairi ilmin. Karena dia telah berbicara tentang Allah tanpa dasar ilmu dan juga menyesatkan manusia bighairi ilmin. Sehingga Allah menyebutkan di dalam surat Al-An'am 144, faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba liyudhillan nasa bighairi ilm. Maka siapakah orangnya yang lebih zalim dibandingkan yang dia berbicara alallahi kadhiba, berbicara tentang Allah tapi dengan kedustaan. Ini orang yang sangat zalim. Siapa mereka? Ahlul bid'ah, yang berbicara tentang Allah bighairi ilmin, tanpa dasar ilmu. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menyesatkan manusia bighairi ilmin, tanpa ilmu. Barakallahu fikum. Ini adalah merupakan musibah. Sehingga mereka orang-orang yang tashabbaha bihim, orang-orang yang menyerupai ulama wa laisa minhum, dan bukan dari mereka, itu dari kalangan ahlul bid'ah. Barakallahu fikum. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan kalimat berikutnya. Waqad bayyana Allah Ta'ala hadzal asla fi awali suratil Baqarah min qalihi Ta'ala ya bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum, dan sungguh Allah telah menjelaskan hal yang seperti ini, telah menjelaskan prinsip ini di awal surat Al-Baqarah. Allah menyatakan, ya bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum, wahai bani Israil, ingatlah oleh kalian kenikmatanku, allati an'amtu 'alaikum, kenikmatan yang telah aku berikan kepada kalian. Karena bani Israil telah diberi kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak, di antaranya adalah kenikmatan ilmu. Allah mengutus kepada mereka bani Israil al-anbiya, para nabinya, ya. Banyak diutus ini terus, ya. Sehingga diingatkan bani Israil, hendaklah kalian mengingat kenikmatanku yang telah aku berikan kepada kalian. Ila qalihi Ta'ala, qabla dzikri Ibrahim ya bani Israil. Barakallahu fikum. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bani Israil adalah mereka suatu kaum yang Allah utus kepada mereka para nabi untuk menjelaskan mereka bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebagian ada yang mau beriman dan sebagian itu mengingkarinya, sehingga Allah timpakan kepada mereka al-azab. Wallahu taala a'la wa a'lam. Semoga bermanfaat ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan siang hari ini, dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.